perbedaan wali dan nabi. Ya. Oh iya. Kalau nabi adalah manusia pilihan Allah, laki-laki manusia pilihan Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan mereka wahyu untuk disampaikan. Seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an itu wahyu disampaikan. Mereka maksum. Mereka terjaga dari dosa. Mereka tidak mungkin melakukan perbuatan yang salah baik secara zahir maupun batin. Kenapa? Hikmahnya, kalau seandainya mereka pernah melakukan kesalahan, kita ini kan disuruh untuk mengikuti Nabi, ya kan? Seandainya Nabi, anggap kalau Nabi pernah berbohong, pasti kita ngikut. Oh, Nabi pernah bohong. Ya, saya bohong juga, gitu. Karena kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi. Maka semua yang pernah dilakukan Nabi, itu menjadi syariat untuk umatnya. Tapi Nabi tidak pernah melakukan kesalahan. Makanya, berbohong itu dosa. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah berbohong. Dan contoh-contoh yang lain, mencuri apa ini itu. Itu Nabi. Kalau waliullah ini adalah manusia biasa. Mereka bisa salah, mereka bisa berdosa. Hanya saja dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka bukan nabi. Hanya nabi saja yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan perbuatan maksiat. Jadi dari sisi derajat di hadapan Allah jelas tinggi nabi. Jelas tinggi nabi karena nabi itu manusia pilihan. Sementara waliullah siapapun bisa menjadi wali. Dengan cara apa? Dengan cara hatinya harus bersih, tidak sombong, tidak hasud, enggak pernah menjelek-jelekkan orang, ibadahnya rajin, salatnya enggak pernah tinggal, Al-Qur'annya tidak pernah tinggal, bisa dia jadi waliullah. Waliullah itu apa artinya? Kekasih Allah. Siapa itu kekasih Allah? Orang yang dekat dengan Allah. Hanya saja tetap wali tidak akan pernah bisa menyamai nabi. Di bawah wali ada orang soleh. Orang soleh itu di bawah wali. Ya, mereka orang soleh. Orang soleh itu dicintai Allah sejuk juga. Hanya saja belum mencapai derajat wali. Wali itu tinggi di atasnya orang soleh. Orang soleh bisa jadi wali Allah. Orang wali Allah sudah pasti menjadi apa namanya orang wali pasti soleh. Orang soleh bisa menjadi wali Allah. Kalau wali Allah sudah pasti menjadi orang soleh. Itu. Jadi jelas tinggi para nabi, para rasul, para nabi, lalu para wali Allah, lalu orang soleh. Dan kita semua bisa menjadi wali Allah, tapi enggak bakalan bisa jadi nabi. Itu tadi sudah disebutkan. Ya.